إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan kesungguhan kita untuk menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan menjauhi sejauh-jauhnya berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim berkeyakinan dan mengimani bahwasanya letak kemuliaan, letak keberuntungan adalah seberapa jauh dan seberapa kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita mempercayai dan mengimani bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar, keberuntungan yang sempurna. Maka keberuntungan yang didapatkan oleh seorang manusia itu berbanding lurus dengan kadar dan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ketaatannya kepada Allah, maka semakin sempurna keberuntungan yang dia dapatkan. Namun semakin berkurang kadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berkurang kadar keberuntungan, kesuksesan yang didapatkan oleh seorang manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan siang hari ini kami ingin ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian dengan sejumlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf. Allah menceritakan bagaimanakah dakwah Nabi Lut alaihi salatu wasalam dan bagaimanakah sikap kaumnya terhadap apa yang didakwahkan oleh Lut alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-80, walutan idqala liqaumihi atatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Di ayat yang ke-80 dan 81 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walutan, dan ingatlah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang Nabi Lut ini adalah sepupu dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan mereka hidup sezaman, namun Allah Subhanahu wa taala mengutus keduanya di tempat yang berbeda. Maka berkenaan dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ingatlah wahai kaum muslimin tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam ketika dia mendakwai dan mengingatkan kaumnya dengan mengatakan kepada kaumnya, idqala liqaumihi, ketika Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyata, apakah kalian mengerjakan seluruh kejelekan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang kejelekan semacam itu belum pernah dilakukan oleh satupun manusia sebelum kalian, yaitu homoseksual. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka di ayat yang ke-80 dari surat Al-A'raf kita jumpai pelajaran bahwasanya manusia tidak mengenal kejahatan yang disebut dengan homoseksual sebelum kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaum Lot adalah kaum pertama, pertama-tamanya manusia yang kemudian laki-laki mendatangi laki-laki, laki-laki menyetubuhi laki-laki. Belum pernah di dunia ini ada satupun kejahatan dan kejelekan semacam itu sebelum kaum Nabi Lot alaihi salatu wasalam. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum ada satupun manusia sebelum kalian yang melakukan kejahatan sebagaimana yang kalian lakukan. Laki-laki mencintai laki-laki, laki-laki menyetubuhi laki-laki. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam ini menunjukkan bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih jahat dan lebih keji daripada zina. Oleh karena itu maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut homoseksual, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan alif lam yang menunjukkan makna keseluruhan. Ta'tunal fahishata, apakah kalian melakukan kejahatan, seluruh kejahatan. Lain halnya dengan perbuatan zina. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perbuatan zina dan melarang perbuatan zina di surat Al-Isra ayat yang ke-32, Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sebuah kekejian. Dari perbedaan ayat yang Allah sampaikan, dari perbedaan redaksi yang Allah sampaikan berkenaan dengan homoseksual dan zina, maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitab Al-Adawat Dawa bahwasanya homoseksual menurut Al-Qur'an itu jauh lebih jelek daripada zina. Oleh karena itu ketika perbuatan homoseksual, maka yang Allah gunakan adalah al-fahisyah yang maknanya adalah keseluruhan perbuatan keji. Maka seakan-akan tidak ada perbuatan keji selain di luar homoseksual. Seluruh perbuatan keji terkumpul dalam homoseksual. Yang tidak ada dan tidak ada, seakan-akan tidak ada pada perbuatan-perbuatan yang lain. Lain halnya dengan zina yang Allah sebut dengan bentuk nakirah, dengan Allah katakan innahu kana fahisyatan, dia adalah satu perbuatan keji, satu perbuatan keji saja. Adapun homoseksual Allah katakan al-fahisyah, seluruh kekejian terkumpul pada dirinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan di antara dan bukti yang kedua yang menunjukkan bahasanya homoseksual itu lebih jelek daripada zina adalah hukuman untuk homoseksual dan hukuman untuk perbuat zina yang berbeda dalam aturan Islam. Sebagaimana kita ketahui dalam aturan Islam, jika orang itu berzina dan dia bukan muhsan, yang bahasa bebasnya belum pernah menikah, maka tidak ada hukuman mati untuknya. Namun hukumannya adalah hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun, maka bukan hukuman mati. Lain halnya jika pelaku zina tersebut adalah orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah dan sudah pernah kumpul dengan istrinya yang disebut dengan muhsan, maka hukumannya adalah hukuman mati. Lain halnya dengan perbuatan homoseksual yang dengan ijma' para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seluruh para sahabat berkonsensus dan sepakat bahasanya pelaku homoseksual hukumannya adalah hukuman mati apapun keadaannya, baik dia pernah menikah ataupun belum pernah menikah, maka sama saja hukumannya adalah hukuman mati. Apakah dia bujang ataukah bukan, maka hukumannya tunggal, yaitu hukuman mati. Maka hal ini menunjukkan bahasanya dalam ajaran Islam homoseksual, kejahatan seksual berupa homoseksual itu lebih jelek, lebih keji, lebih jahat daripada perzinahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan lewat lisan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian perbuatan keji atau perbuatan yang sangat-sangat keji yang Allah katakan seluruh kekejian itu terkumpul pada diri padanya adalah kalian mendatangi perempuan syahwatan, kalian mendatangi laki-laki syahwatan min dunin nisa, karena syahwat biologis dengan meninggalkan perempuan. Bal antum kaumun musrifun, sungguh kalian adalah orang-orang yang melampaui batas yang telah Allah halalkan. Allah halalkan untuk mengumpuli perempuan, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Akan tetapi kalian langgar batasan yang telah Allah halalkan, dan kalian masuk pada batasan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan laki-laki mengumpuli laki-laki. Aku liqauli hadza fastaghfirli wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-82, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana respon kaum Nabi Lut ketika diingatkan oleh sang Nabi akan betapa jeleknya perbuatan yang mereka lakukan, dan sang Nabi telah mengingatkan mereka untuk meninggalkannya. Maka apa respon mereka? Respon mereka Allah ceritakan di ayat yang ke-82 surat Al-A'raf, wa makana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaum Nabi Lot alaihi salatu wasalam illa an qalu, kecuali ucapan yaitu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Mereka mengatakan kepada Nabi Lot dan orang-orang yang beriman bersama Lot, mereka katakan, usir mereka ini dari kampung halaman kalian, dari tempat tinggal kalian. Innahum unasu yatatahharun, mereka adalah manusia-manusia yang sok suci. Maka lihatlah bagaimanakah jawaban dan respon kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Betapa miripnya apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Lut, ya, oleh kaum Humu, dengan jawaban, dengan perkataan orang-orang yang semisal dengan mereka di zaman ini, di mana mereka mengatakan bahasanya orang yang menentang homoseksual adalah manusia-manusia sok suci, manusia-manusia yang merasa dirinya suci, dan mereka ini adalah orang yang bohong berkenaan dengan masalah kesucian. Dan bagaimanakah kemudian kita lihat bagaimanakah respon mereka? Respon mereka adalah respon kekerasan. Maka usirlah Lot dan orang-orang yang mengikutinya, yang melarang homoseksual. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang menganggap diri mereka adalah manusia-manusia suci, padahal itu adalah satu hal yang dusta. Demikian perkataan mereka, ya. Dan perkataan semisal itu diucapkan juga oleh orang-orang yang semisal dengan mereka di zaman ini. Mereka katakan bahasanya orang-orang yang menentang kemudian homoseksual adalah orang-orang yang menyalahi kudrat. Mereka adalah orang-orang yang menyalahi fitrah. Karena ini menentang kudrat, karena apa yang terjadi pada diri kami adalah kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jika ini kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu sebelum kaum Nabi Lut telah terjadi hal ini. Namun sebagaimana tadi di ayat sebelumnya Allah tegaskan bahasanya manusia tidak pernah mengenal kejahatan semacam ini, kejahatan seksual semacam ini, kecuali di masa Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Fa anjaynahu wa ahlahu illa mu'atahu kanat minal ghabirin. Di ayat selanjutnya Allah katakan, maka kami selamatkan Lut dan kami selamatkan keluarganya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, karena istrinya adalah termasuk orang-orang yang ditinggal di kampung Nabi Lut, di kampung Lut yang Allah azab. Karena istrinya adalah meskipun dia bukanlah pelaku kejahatan, namun dia adalah orang yang menyetujui dan sepakat dengan kejahatan kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam, dan dia tidak mengimani apa yang diajarkan oleh suaminya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Karena sepakat, karena setuju dengan perbuatan homoseksual, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengadab istri Lut. Maka istri Lut pun termasuk dari di antara manusia-manusia yang diadab pada masa itu dan pada waktu itu. Dengan Allah turunkan satu adab yang sangat-sangat mengerikan, sebagaimana yang Allah ceritakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-84, wa amtona alaihim matara, maka kami timpakan hujan batu atas mereka. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin, maka lihatlah dan saksikanlah dan renungkanlah bagaimanakah dampak dan kesusahan mereka-mereka para penjahat yang menentang dan tidak mengimani sang Rasul, yang tidak mau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau meninggalkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Dan adab yang Allah timpakan kepada Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam, adalah adab yang demikian mengerikan. Dan bukti nyata ngerinya adab ini adalah pesan Nabi Lut alaihi salatu wasalam ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Lut dan keluarganya serta orang-orang yang beriman di waktu sahar, di waktu sahur. Allah perintahkan Lut dan orang-orang yang beriman, keluarganya dan orang-orang yang beriman yang lain, tinggalkan kampung tersebut di waktu sahur menjelang subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi, lisan Nabi Lut alaihi salatu wasalam, telah berpesan kepada pengikutnya, mari kita berangkat sebelum subuh, mari berangkat, namun ada, jangan ada satupun di antara kalian yang menoleh. Jangan ada di antara kalian yang menoleh. Siapa yang menoleh, maka dia akan binasa. Maka berangkatlah kemudian Lut dan kaumnya dan orang-orang yang beriman bersamanya, termasuk di antaranya ketika itu pada saat awal keberangkatan, termasuk yang berangkat adalah istri Lut. Namun ketika di tengah jalan, istri Lut ini penasaran, kenapa sih tidak boleh noleh ke belakang? Apa bencana apa yang Allah kirimkan kepada kaum Lut sampai noleh ke belakang saja tidak boleh? Dan jalan selamat adalah satu-satunya adalah berjalan ke depan dan pandangan mata terarah ke depan tanpa boleh menoleh ke belakang sedikit pun. Maka karena penasaran, maka istri Lut kemudian menoleh ke belakang. Dan terjadilah apa yang dijanjikan, maka istri Lut hancur, terkena imbas azab gara-gara menoleh. Padahal mereka telah meninggalkan kampung tersebut setelah beberapa lama telah berjalan meninggal kampung tersebut. Setelah beberapa lama menoleh, maka binasalah istri Lut. Ini satu adab yang sangat mengerikan, yang tidak bisa kita bayangkan. Cukup dengan menoleh, orang itu mati. Cukup dengan menoleh, orang itu binasa, terkena dampak dan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka satu adab yang sangat-sangat mengerikan, yang tak terbayangkan, yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Bagaimanakah model adab semacam ini? Cukup dengan menoleh, mati. Oleh karena itu pesan Nabi Lut kepada orang-orang yang beriman bersamanya, ayo berangkat dan jangan di antara kalian ada satupun yang menoleh ke belakang. Karena siapa yang menoleh ke belakang, maka dia akan mendapatkan imbas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa ayat di surat Al-A'raf yang tentu orang yang beriman dan kaum muslimin mengimaninya sebagai satu kenyataan, dan itulah realitas sejarah yang kemudian betul-betul pernah terjadi di masa silam. Tidak sebagaimana ungkapan orang-orang yang kafir yang mengatakan bahasanya cerita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah asatirul awalin, sekedar dungeng-dungeng dan kalimat-kalimat yang ahistoris, yang tidak sesuai dengan realitas sejarah senyatanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayahnya kepada kita sekalian dan menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sanak saudara kita dari berbagai macam kejahatan dan dari adab dan muka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغ حبك. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa salam wa akhudana anil hamdulillahi rabbil alamin.